Nah ini sabar, setahap demi setahap kita akan tahu bagaimana keyakinan orang Syiah terhadap keimamahan itu. Nah, dikatakan bahwa kalau seperti itu adalah betapa mereka itu adalah bagian dari kultus terhadap imam mereka. Bahkan yang keempat, pada yang sekalian, katanya adalah bahwa keyakinan terhadap keimaman, dalam hal ini tentu bagi orang yang meyakini 12 imam adalah 12 imam itu adalah ahad arkanil Islam, bal a'zam arkanihi, rukun Islam yang paling agung. Salah satu daripada rukun Islam itu adalah imam ini. Di dalam Al-Kulaini dari Abu Ja'far katanya mengatakan begini. Ini hadis, Pak. Hadisnya mereka ya, bukan hadisnya Ahlus Sunnah. Karena hadis ini didapatnya adalah dalam kitab Usulul Kafi. Ini adalah tentu kitab pokoknya orang Syiah. Mengatakan begini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Apa itu? Pertama sekali, kalau kita kan ma'ruf, betul tidak? Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas shalah wa itu zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait, ya kan lima. Tapi orang Syiah begini. Katanya ala shalah. Satu, salat. Bukan syahadat, Pak, salat. Dua, waz zakah. Zakat. Tiga, was shaum. Shaum. Empat, wal hajj. Haji. Terakhir, wal wilayah. Nah ini. Jadi kelimanya adalah wilayah, yaitu meyakini tentang keimamahan. Kata beliau, walam yunada bisya'in kamanu dia bil wilayah. Kita tidak diseru ajaran yang paling agung dalam ajaran ini selain daripada al-wilayah. Ditekankan bahwa dari lima ini yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling luhur adalah wilayah. Al-Kulaini juga menyebutkan dalam riwayat lain mengatakan katanya, innal islama bunya ala khamsati asya. Sesungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara. Apa itu? Ala salati wa zakati wal haji wa saum. Salat, zakat, haji dan saum. Al wilayah. Tidak ada syahadatnya, Pak. Jadi syahadat bukan pokok. Kalau dalam Ahlus Sunnah Jamaah syahadat itu kan pintu seseorang masuk Islam, betul? Tapi dalam Syiah bukan. Nah, gitu. Karena justru yang pertama kali yang harus diyakini oleh orang Syiah adalah keimaman. Mengimani 12 imam itu. Nah, gitu. Nah, disebutkan di sini bahwa Zurarah berkata, wa ayyu syai'in min dzalika afdal. Katanya, dari lima itu mana yang paling afdal? Mana yang paling utama? Dijelaskan di situ adalah al-wilayatu afdal. Wilayah itu adalah afdal. Berarti meyakini tentang adanya imam itu adalah afdal. Nah, bahkan di sini disebutkan katanya dalam kitab Ali Kashif Al-Ghita mengatakan, inna syi'ata zadu fi arkanil Islam ruknan akhar. Syiah menambah rukun Islam dengan rukun yang lain, wahwal imamah, yaitu imamah. Ini mereka, Pak, mengatakan bahwa kan nih Kashif Al-Ghita ini bukan Ahlus Sunnah, ini Syiah. Mereka menyebutkan bahwa dalam kitabnya adalah Aslu Asy-Syiah mengatakan bahwa katanya rukun Islam itu ditambah, yaitu bukan ditambah, malah, Pak, diganti. Tadinya syahadat diganti menjadi wilayah, bahkan dia adalah paling penting, itu adalah imam. Nah, para yang sekalian, ini adalah yang kita bisa dapati dari pernyataan-pernyataan mereka sendiri tentang masalah keimaman. Saya beralih meloncat karena poin yang tadi adalah berkaitan dengan masalah lain, nanti kita ulangi. Ada pertanyaan begini. Hal al-imamatu inda syuyukhi asyiaati mahsuratun fi adadin mu'ayyan? Ada pertanyaan begini, Pak. Apakah imam itu terbatas pada bilangan tertentu? Imam itu tertentu oleh bilangan tidak? Gitu. Jawabannya adalah Abdullah bin Sabah yang kemudian menyebutkan dan pertama kali merintis tentang masalah wasi tadi itu, dan itu adalah datangnya kepada Ali dan kemudian diumumkan kepada orang-orang yang dia adalah bagian dari anak cucunya Ali bin Abi Thalib. Rijalul Qishi di sana tidak disebutkan bahwa inna anna mu'min attaq au syaitan attaq Kata dia, huwa alladhi bada'a yushi'u al-qawl bi annal imamah mahsurun mahsuratun bi unasin mahsusin min alil bait. Katanya bahwa imam-imam itu adalah yang pertama kali memperdengarkan, menyebarkan keyakinan bahwa imam-imam itu hanya terbatas pada alul bait, itu adalah disebutkan di sana unas makhsusin min ahlil bait. Katanya imam itu yang berhak jadi imam adalah orang-orang khusus dari kalangan ahlul bait. Yang tentu ahlul baitnya juga adalah tentu ahlul bait versi Syiah. Dan ini adalah tentu para yang sekalian apa yang harus kemudian kita fahami. Dan ini tentang bahwa imam-imam itu menurut orang Syiah harus berasal dari turunan Ali bin Abi Thalib. Tetapi tentu setelah itu terjadi pertentangan, terjadi perbedaan dan sangat banyak ya, muncul ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada nanti Ja'fariyah dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya karena perebutan imam, perselisihan imam di antara mereka sendiri. Jadi setelah mereka meyakini bahwa imam itu adalah bagian rukun Islam, bahkan paling penting, tetapi mereka pada akhirnya berbeda daripada mata rantai kelanjutan daripada imam itu siapa saja, mereka sendiri adalah berselisih. Padahal imam itu adalah menurut mereka nanti kita yakini maksum. Ini poin per poin kita lalui terlebih dahulu. Ada pertanyaan. Hal yujad baina syuyukhi asy-syiah ikhtilafun fi adadil a'immah? Ada tidak sih perbedaan di antara para tokoh imam, para tokoh syiah tentang bilangan imam itu sendiri? Ada jawabannya. Di dalam Al-Kafi, kitabnya orang syiah mengatakan, katanya, anna aliyan alaihi salam yusirru bil walad ila man syaa, bahwa Ali bin Abi Thalib itu merahasiakan siapa sih yang jadi imam setelahnya. Nah, begitu. Sir. Nah, namanya juga rahasia berarti tidak ketahuan, Pak. Dalam kitab yang lain yang mensarah kitab Al-Kahfi itu mengatakan bahwa ila man syaa minal a'immatil ma'sumin, katanya dari orang-orang yang dikehendaki oleh Ali bin Abi Thalib, yang imam-imam itu adalah maksum. Nah, para jemaah sekalian, di sini tidak ada pembatasan bilangan berapa imam itu yang sebetulnya, betul tidak? Tidak ada pembatasan itu. Dan karena itu, menurut riwayat ini berarti mereka adalah tidak berlandasan. Kalau dasar ayat ini ataupun pegangan ini bahwa imamnya ada berapa, maka tidak boleh ada pembatasan karena dirahasiakan. Dan bagaimana tahu rahasia itu? Apa kriterianya untuk menerima itu adalah sesuatu yang rahasia kemudian jadi pegangan? Nah, ini juga jadi permasalahan tersendiri. Nah, ada ternyata riwayat yang lain mengatakan sabi'una qa'imuna. Sabi' itu adalah ketujuh. Ketujuh itu adalah qa'im, berarti yang dimaksud adalah imamnya, dan itu adalah menurut versi Ismailiyah. Tetapi ketika bilangan itu adalah lebih dari itu, maka menurut Musawiyah ada Al-Qata'iyah dan seterusnya disebut dengan Isna Asyariyah, 12 imam, dan itu adalah kemudian apa yang diyakini oleh orang yang meyakini adanya 12 imam tadi itu. Nah, pertanyaan sekalian, ini ada beberapa riwayat. Katanya, Qultu li Abil Hasan ar-Radha' ju'iltu fidaka innahu wallahi ma yaliju fi sadri min amrika syaihu illa hadisan sami'tuhu min dhari'ih yarwihi an Abi Ja'far, ya, maksudnya adalah alaihi salam, qala li wa ma huwa sami'tuhu qala sabi'una qa'imuna insya'Allah sadaqta sadaqa dhari'ih wa sadaqa Abu Ja'far fazdadtu wallahi syakkan. Katanya tambah ragu begitu disebutkan bahwa yang ketujuh itu adalah jadi imam. Itu adalah saya jelaskan tentang 12 imam, ya, itu adalah imam-imam yang 12 yang mereka sebutkan. Ternyata setelah penyebutan yang ketujuh itu kemudian mereka meragukannya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu asyar, imamnya itu bukan 12 tapi 13. Dan itu ada hadisnya juga, katanya di dalam Al-Kulaini dari Abu Ja'far juga mengatakan Rasulullah SAW mengatakan inni wa isnai ashar min waladi wa anta ya aliyu zirrul ardi ai autadaha wajibalah. Katanya Ali itu adalah gunungnya dari para imam itu, dan ditambah dengan 12 dari anak-anakku. Berarti kan 13, bukan 12. Jadi tadi 7, sekarang 12, sekarang 13. Nah, jadi barang sekalian, ini adalah apa yang kita dapati dari mereka sendiri, bahwa bilangan 12 itu adalah mereka tidak punya pegangan yang pasti. Dari Abu Ja'far, dari Jabir juga disebutkan, katanya dakhaltu ala Fatimah wa baina yadayha law fihi asma. Aku masuk kepada Fatimah, tentu di sini adalah istri Ali bin Abi Thalib. Pada tangan beliau itu terdapat lauh, yaitu lembaran. Kemudian di dalamnya adalah terdapat nama-nama orang-orang yang diberi wasiat dari anaknya. Pada itu, katanya, aku bilang itu adalah isna asyar, yaitu bilangannya adalah 12, yang terakhirnya adalah al-qa'im, yaitu maksudnya adalah al-mahdi nanti. Dan ini adalah, lihat di dalam riwayat yang lain, menunjukkan bahwa bilangan mereka yang diperselisihkan itu adalah tidak jelas pegangannya. Katanya innama al-ma'sumun minna khomsah la wallahi ma lahum sadis. Pernyataan bahwa Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di dalam kitab, di sini disebutkan kitabnya Tafsir Furat, katanya mengatakan begini, bahwa ya Abul Hasan akhdir sahifata wadawat alaihi wasallam fil lailah allati kanat fiha wafatuh. Katanya bahwa telah dihadirkan suatu lauhah, satu lembaran, katanya disebutkan di sini, coba hadirkan si kertas itu. Katanya fa'amla Rasulullah SAW wasiyatahu Rasul, kemudian mendiktekan siapa saja yang menjadi wasiat itu. Faqala ya Ali innahu sayakunu ba'di isna asyar imaman. Katanya wahai Ali, setelah aku ada 12 imam, wa man ba'dahum isna asyar, dan setelah mereka 12. Fa anta awwalu isna asyar imam, dan kamu adalah pertama kali dari 12 imam. Wa saqal hadis, kemudian mengatakan wal yusallimha al hasan ila ibnihi Muhammad al mustafid min ali Muhammad, dan seterusnya. Kemudian fadzalika isna asyar imaman tsumma yakunu min ba'di isna asyar mahdiyan. Katanya bahwa ada 12 imam, Ali pertama kali, setelah itu adalah anak keturunannya diakhiri oleh Al-Hasan, kemudian nanti ada 12 Mahdi, berarti ini 24, betul tidak? Nah, katanya ini adalah disebutkan oleh mereka sendiri, ada namanya seperti namaku, nama bapaknya Abdullah, nama yang ketiganya adalah Al-Mahdi, dan itu adalah orang-orang yang pertama kali beriman. Ini adalah hum ahad asad. Jadi pernah sekalian, mereka adalah berselisih dari sisi bilangan itu sendiri. Bilangan itu berapa sih?